Ingat harus bermain kita. Ingat sayang, karma tuh terasa manis kurma. Ingat sayang, karma tuh terasa manis kurma. Ingat sayang, karma tuh terasa manis kurma.